اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فرع شرط النية، شرط النية الجسم، ولو شك في أنه محدث فتوضأ محتاطا ثم تيقن أنه محدث لم يعتد بوضوئه على الأصح. لم يعتد بوضوئه على الأصح لأنه توضأ مترددا. ولو تيقن أنه محدث وشك بأنه تطهر ثم بأنه تطهر من قال إذا خبر إنا كيف مثلا وشك في أنه تطهر فعل لأنه تطهر ثم بان محدثا أجزاءه ثم بان محدثا أجزاءه قطعا أجزاءه قطعا لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر تردده معه فقوي جانب النية بأصل الحدث بخلاف الصورة الأولى والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك الإخلاص والسداد والتوفيق في أقوالنا وفي أعمالنا. إن شاء الله kita lanjutkan kajian kifayatul akhyar. Sekarang sampai di permasalahan, masih di permasalahan tentang faraid al-wudu, dan lebih spesifiknya lagi kita belajar tentang niat di sini, syarat niatnya seperti apa. Fara' dari pembahasan ini, syartun niyati al-jazmu wa adamu taraddud. Syaratnya niat itu adalah al-jazm. Al-jazm itu artinya mantap. Pasti, harus benar-benar mantap ya niatnya. Wa adamu taraddud, dan tidak adam, tidak ada at-taraddud. At-taraddud artinya keraguan-raguan. Itu syaratnya niat. Tapi kita baca syartun niyati al-jazmu. Syaratnya niat adalah mantap ya niatnya. Falau syakka fi annahu muhdith fatawaddu'a muhtatan thumma tayaqqana annahu muhdith lam ajri muhdath lam muhdith muhdith ahdatha yuhdithu ya bukan muhadith ya muhdith ya. ثم تيقن أنه محدث لم يعتد بوضوئه على الأصح. فلو شك في أنه محدث, kalau misalnya dia ragu dia itu berhadas atau enggak, dia ragu berhadas atau enggak tadi. فتوضأ محتاطا, kemudian dia pun berwudu sebagai ihtiyat, jaga-jaga, wanti mewaspadai gitu, barangkali tadi saya berhadas. Summa syuf ini summa, kemudian berarti kan setelah apa? Setelah dia selesai berwudu. Tayaqqana annahu muhdits. Dia pun yakin kemudian bahwasannya sebelumnya tadi apa? Dia ternyata memang muhdits. Lam yu'tadda biwudu'ihi 'ala al-ashah. Maka lam yu'tad, tidak dianggap, tidak dihitung. Ya, tadi sini dihitung, tidak dihitung wudunya ya alal ashah, yaitu pendapat yang lebih sahih. Gambarnya paham di sini? Misalnya antum Ya, baru dari kantor. Ya, pulang dari kantor. Antum ragu tadi itu antum kencing apa enggak sih di kantor? Ragu, lupa lah, ragu kencing apa enggak ya. Kemudian, aduh, ragu nih. Ya udah, sebagai ihtiyat jaga-jaga saya wudu ajalah. Maka wudu dia, wudu dengan niatan ragu-ragu antara iya dia berhadat atau enggak tahu nih. Tapi ini sebagai jaga-jaga aja. Nah, kemudian ternyata itu kan awalnya dianggap sah wudunya. Tapi ternyata setelah wudu dia flashback ke timeline kehidupannya. Masya Allah. Nah, dia lihat, oh iya tadi sore saya sempat kebelet, ya saya ingat waktu itu lari-lari kemudian nabrak-nabrak akhirnya kencing saya. Oh iya iya benar-benar. Nah, tayaqqana annahu muhdits, dia yakin, oh iya tadi saya berhadas. Maka wudu yang tadi justru apa? Enggak sah. Enggak terbilang, enggak terhitung wudu yang sah enggak. Paham di sini? Paham. Tapi kalau misalnya setelah itu gimana? Setelah wudu ternyata dia tetap enggak ada keyakinan dia hadas. Coba kita lihat. Kita lihat dulu alasannya dulu ya. Nanti kita lihat alasannya. Li'annahu tawaddo'a mutaraddidan, karena dia pas wudu itu dengan ragu-ragu. Taraddud itu ragu-ragu. Ragu dia berhadas apa enggak sih tadi ini, gitu kan. Walau tayaqqana annahu muhdits, seandainya dia itu yakin tadinya bahwasanya dia berhadas, wa syakka fi annahu tatahhara, dan dia ragu tentang apa? Tentang bahwasanya dirinya itu sudah bersuci atau belum. Thumma bana muhditsan, kemudian ternyata bana jelas baginya dia itu masih berhadas. Ajza'ahu qata'an, maka wudunya tersebut ya mujzi. Mujzi artinya apa? Sah. Sah wudunya. Li'anna al-asla baqa'ul hadath, karena asalnya kembali ke asal. Baqa'ul hadath yaitu asalnya apa? Baqa'ul hadath, tertinggalnya hadas, masih berhadas, asalnya masih berhadas. Fala yadurru taradduduhu ma'ahu, maka tidak membahayakannya apa? Keragu-raguan dia. Faqawiya janibun niyati bi aslil hadas, maka kuatlah sisi niatnya dengan asal hukum dia berhadas. Bi khilafi suratil ula, beda dengan gambaran pertama. Ini agak rumit. Belum paham? Belum paham, mana jelasin. Kita ulang nih. Jadi li annahu tawaddoa mutaraddidan, dah selesai itu. Tapi coba kita ulang dari awal dulu. Jadi di paragraf ini ada dua gambaran. Dua gambaran dengan dua hukum berbeda. Gambaran pertama, ini gambarin antum lah, antum aja. Antum ragu, ya. Antum berhadas atau enggak nih ragu. Misalnya sampai rumah, habis kerja ya. Sampai rumah jam berapa? Sore lah. Jam 5 atau jam 6 lah. Pas mau sholat maghrib, antum ragu. Tadi saya itu di perjalanan atau di sebelum pulang itu saya sebenarnya kencing gak sih tadi gitu. Ini berarti syakka fi annahu muhdits. Ragu nih saya muhdits apa enggak, ragu ini. Maka aduh, sebagai ihtiyat jaga-jaga, ya udah saya wudu aja lah sekalian. Gini kan? Jaga-jaga nih. Takutnya kan tadi berhadas, tapi enggak tahu juga nih ya, saya lupa dah. Oh, udah jaga-jaga. Berarti kan ini syak namanya. Ihtiyat atau syak itu apa? Hah? Iya, ragu-ragu. Dalam usul fikih syak itu apa? Takut. Kok takut? 50-50. Iya, maksudnya definisinya dalam al-usul dan usul apa? idraku syai' ma ihtimali diddin musawi. Ya kan? Itu dia paham akan sesuatu tapi ada ihtimal di sini, ada kemungkinan iya atau tidak. Dan dua-duanya musawin, mutasawian. Itu sama nih, aduh. Muhdits apa enggak ya saya ini? Nah kan? Taib. Maka dia pun, maka antum pun jaga-jaga, wudu ajalah, jaga-jaga. Ya, wudu jaga-jaga. Beduk maghrib. Enggak ada keyakinan, maksudnya enggak terbetik, enggak ada pikiran yakin tadi kencing, enggak ada, tapi tetap. Iya kan? Taib. Tapi kemudian pas habis maghrib, maksudnya setelah azan maghrib barunya, oh iya ya, tadi saya sebelum pulang saya ke WC dulu di parkiran. Nah, berarti kan berhadas kan? Berarti summa tayaqqana annahu muhdits. Kemudian dia yakin ingat banget tadi saya itu kencing. Maksudnya pas di sebelum pulang. Maka wudunya barusan yang ihtiyat itu, yang jaga-jaga itu tidak sah. Ketika dia sudah tahu, oh itu tadi tidak sah, atas pendapat yang lebih sahih. Kenapa? Karena ternyata memang wudunya itu taraddud, ragu-ragu, dan kemudian baru terbinakan keyakinan bahwasanya dia berhadas. Ini maksudnya di situ ya. Paham gambaran pertama, yang penting tahu gambarannya dulu maksudnya di sini ya. Hah? Enggak dalam keadaan suci. Harus wudu lagi dengan yakin untuk menghilangkan hadas yang tadi. Tapi kan dia yakin enggak berhadas. Kalau dia yakin enggak berhadas gitu. Ini kan gambarannya dia yakin berhadas yang tadinya. Jadi ulangin nih gambarannya. Awalnya ragu, pas pulang ragu. Tadi di kantor saya ini enggak sih? Ragu kan? Nah, dia pun wudu karena menjaga-jaga aja dan masih ragu-ragu. Tapi setelah wudu tampak bagi dirinya bahwasanya iya ya, tadi saya benar-benar ini. Nah, saya benar-benar berhadas sejak di kantor. Tapi saya barusan wudu. Apa hukum wudu saya barusan? Yang asah di dalam mazhab tidak sah. Tidak sah. Sehingga dia harus mengulangi wudu tersebut ya. Dan membangun wudu tersebut di atas niatan menghilangkan hadas. Karena dia tahu dia berhadas. Iya. Paham di sini? Ada yang belum paham? Masuk gitu, paham? Yakin. Ya udah jelasin coba. Tadinya kan ragu, maksudnya ragu nih. Udah batal apa belum, terus wudu hanya untuk jaga aja jadi. Bukan nah, jaga-jaga ini takutnya beneran gitu kan. Terus apa? Walah. Terus cerita dong, cerita. Habis itu ngapain? Terus habis itu? Ingat, yakin. Kalau saya berhadas, maka enggak sah wudu yang tadi, harus diulang. Oke. Okay. Nah sekarang, Hah? Iya berarti kan nggak benar sholatnya. Iya nggak sah sholatnya. Iya. Kayak gitu konsekuensinya gitu. Tapi ini kan hanya di masa. Ya buka, ya kita ikutin aja. Iya kan? Kalau antum misalnya mau berpendapat sebaliknya, antum pakai kaidah apa? Kaidah yang apabila ragu-ragu sudah melakukan apa belum, tadi jawabannya belum gitu apa? Yang yakin ya. Yakin lah ya Zul Bishak ya. Masalahnya dia yakin. Kapan yakinnya? Setelahnya. Ya berarti kan perbuatan sebelumnya dia masuk ke itu. Tapi kan enggak niat atas keyakinan itu. Lagi-lagi itu. Masalahnya mungkin pas dia lagi syakin, syakin dia ragu-ragu. Iya. Harusnya dia enggak usah wudu lagi. Iya, sahih. Harusnya enggak wudu. Karena asalnya memang dia kalau udah syak kayak gitu, dia tetap dalam kondisi suci kan? Harusnya begitu. Tapi kan dia wudu. Dia wudu karena sakit itu, yang sakit itu mengalahkan dia. Habis itu kan yakin. Tabayun setelah wudu yakin. Ya kan? Kalau dia lupa, awalnya kan dia ragu. Cuman dia wudunya dengan niatan menghilangkan hadas. Enggak bisa kayak gitu. Dia enggak bisa. Ah, saya menghilangkan hadas ah. Loh, lagi ragu dia gimana memastikan enggak bisa. Dia kan wudu ini wudu ihtiyat. Andai misalnya setelah itu dia, misalnya setelah dia wudu, tadi kan wudunya wudu ihtiyat, hati-hati, jaga-jaga. Setelah wudu dia yakin, oh iya, enggak, saya memang enggak berhadas tadinya, maka wudu tersebut enggak masalah. Tapi kan kalau misalnya setelah wudu itu dia baru ada keyakinan bahwasanya tadi berhadas, maka niatan ihtiyat tadi, niatan jaga-jaga tadi enggak sah. Niat wudunya menyegarkan, karena tidak ada niat raful hadas kan, nggak bisa gitu. Saya pengen sholat. Ya wudu pas saat itu juga setelah itu. Maksudnya gimana Pak? Awalnya ragu. Ya bina kan apa keyakinan. Tapi kan di konteks ini Pak, di konteks ini itu benar-benar ragu itu, enggak bisa diyakinin. Dia wudu dalam keadaan ragu sebagai jaga-jaga aja. Wudunya bisa sah ketika setelah wudu dia memang sampai kemudian yakin, oh semuanya ini wudunya sah, mungkin terhitung sebagai sunnah insyaallah. Tapi kalau setelah wudu dia tertabayunkan tadi kencing sebelum pulang dari kerja, maka wudunya ini enggak sah. Bisa gitu. Iya. Kalau kondisinya begini kan. Dia pulang kerja. Mau asal ragu ini mau udah tadi buang air atau enggak. Akhirnya dia wudu dan berasal. Nah, pas pulang kerja teman-temannya. Nah, tadi kita kan sama ketemu di WC tuh kan. Oh iya, sebetulnya saya tadi buang air nih. Nah, iya. Wudunya itu tadi kan wudunya terbinakan atas jaga-jaga kan? Nah, asalnya gimana? Enggak bisa. Ulang lagi, kenapa? Karena wudunya ini bukan niatan raful hadas sebenarnya, tapi niatan jaga-jaga aja. Paham enggak? Karena niatan raful hadas itu membutuhkan yakinnya raful, yakinnya berhadasnya dirinya. Paham enggak? Jadi antum sebelum wudu itu harus tentukan antum tuh apa mau, yang antum mau dari wudu ini apa? Raf'ul hadas atau sekedar sunnah? Makanya tadi dibilang kalau misalnya ternyata antum setelah wudu antum diyakinkan bahwasanya, dan sampai yakin bahwasanya antum sebenarnya enggak berhadas, maka wudu yang tadi terbilang sunnah. Sah? Sunnah. Karena kembali kepada keaslian antumnya. Ya kan? Asliannya apa? Aslinya yang diyakini suci. Dan wudunya ini bukan sebagai plagiarisir salat, sebagai pembaharuan aja, sebagai ibadah aja. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk meraf'ul hadas ya, karena antum niat dari awalnya syak, ihtiyat, bukan raf'ul hadas semata, maka enggak dianggap. Bisa paham di sini enggak? Cuman kalau atasinya misalnya ini ragu. Daripada nanti yakin. Ya. Ya yakininnya dia gitu. Diyakinin, Pak. Iya, jadi kan enggak ada masalah harusnya kan. Harusnya gitu, harusnya diyakinin. Tapi kadang kan bisa mungkin aja jadiannya. Takut gitu. Bisa aja apa namanya? Ragu-ragu, Pak. Dia udah berusaha yakin tapi kok ganjal gitu kayak. Coba diinget-inget. Aduh waktunya jadi mau habis. Ini batal gitu kan. Walaupun enggak ketemu masalahnya. Kalau batal Pak harus ada bukti. Ya berwudunya itu memang niatnya. Oh, jadi kalau diyakinin batal enggak ketemu. Enggak boleh Pak. Dia asalnya suci. Asalnya suci. Berarti kalau mau diyakinin pas saat kayak gitu konteksnya harus kembali kepada sucian. Atau dibatalin aja dulu, kita ragu batalinnya sekalian. Bakalin sekalian dunia apa itu? Ragu nih. Iya. Iya benar-benar. Batalin sekalian kalau kayak gitu. Ah, kencing. Atau bahkan ketuk gitu. Kebatan. Ini saya lupa ya ikan dulu. Ah. Balikan ke asal Mas Fikri, yaitu enggak kentut. Tapi kalau masih ragu-ragu banget, nah ini kentutin aja sekali. Kentutin aja. Hah? Ana enggak tahu kok ini, ana enggak tahu. Dalam mazhab Syafi'iyah sendiri ada perbedaan pendapat kok. Maka mungkin di mazhab lain beda pendapat. Iya, itu kalau itu mah, kalau itu ya urusan mereka itu, sudah. Nah, tapi ini sahih juga sebenarnya. Kalau dilihat dari kaidahnya, berarti sebenarnya sahih karena niat itu memang membutuhkan kepastian antum. Jangan sampai niatnya 50-50. Ibarat misalnya, ana sholat zuhur apa asar ya? Ana sholat zuhur apa sunnah ya? Gimana coba? Antum nggak bisa memblending antara sunnah dengan ini, gitu loh. Wala ada, enggak, bukan ada. Iya, tafrik bainal ibadah dan ibadah lainnya, ya kan? Wal ukhra. Iya, jadi misalnya di sini kan antum syak nih, antum ihtiyat kan, wudu ihtiyat. Ihtiyat di sini kan berarti menggabungkan antara niatan wajib dengan niatan sunnah, ya kan? Niatan raful hadas yang wajib, tapi antum masih 50% nih raful hadas. Dengan niatan sunnah yaitu memperbarui wudu. Ini sunnah. Jadi wajib dengan sunnah bercampur. Ketika tertabayunkan bahwasannya antum harus melakukan kewajiban, maka wudunya batal. Kenapa? Karena wajib ini nggak bisa dicampur. Kalau antum pakai ini nggak? Pendapat ini? Pakai. Pakai. Ah, paham nggak tadi? Niatan wajib nggak bisa dicampur dengan niatan sunnah. Gini, kan tadi kan tertabayunkan setelah wudu bahwa saya berhadas. Berarti kan harusnya tadi wudu itu harusnya murni hanya raf'ul hadas. Tapi di dalam wudu tadi terkandung niat wajib raf'ul hadas dan terkandung juga niat sunnah aja. Ya enggak? Berarti yang terhitungnya tadi apa? Cuma sekedar sunnah aja kan, karena jaga-jaga aja, hati-hati aja. Tapi dia enggak, kewajibannya enggak ini, sehingga harus ada niat wajib yang utuh, kokoh dan jazim. Ya gitu. Paham enggak di sini? Dia harus ulang wudunya dengan niatan sebagaimana keyakinan dia sekarang. Gitu. Adapun kalau misalnya tertabayunkan bahwasannya dia enggak berhadas ternyata sebelumnya, maka wudu tadi mu'tabar mu'tad bihi, berarti teranggap, tapi teranggapnya sebagai sunnah. Karena dalam wudu tersebut ada niatan wajib, ada niatan sunnah. Niatan wajibnya enggak mungkin, ya udah berarti niatan sunnahnya karena udah menggerakkan ini itu, ya. Bisa paham nih? Mas Zikri bisa paham? Ada yang belum paham di sini? Antum paham? Bisa. Paling deket, paling enggak paham gimana? Teka. Kalau kemudian walau tayaqqana annahu muhdits, nih beda lagi nih. Dia yakin nih, saya ini sedang muhdits. Saya ini sedang berhadas. Ya, yakin tadinya. Tapi kemudian syak, ragu. Saya udah wudu atau belum ya? Saya udah wudu atau belum ya? Nah, kemudian dia berwudu. Ya. Kemudian bana muhditsan, ternyata setelah wudu dia tertabayunkan bahwasanya dia masih muhditsan. Ajzahu qatan. Maksudnya apa tuh? Coba mana terjemahnya mana sih? Dikerjain sama Bu Alif apa gini nih? Coba ini mana ya? Nih. Berhadas cuman. Ah. udah berwudu apa belum? Ah, itu maksudnya yang tadi yang bilang. Nih, andai kata orang itu yakin bahwa dirinya udah berhadas, yakin dia. Saya tadi kencing yakin dah, yakin. Tapi saya ragu-ragu apakah saya itu udah wudu atau belum. Kemudian setelah berwudu tadi yang bilang, setelah berwudu ternyata ia yakin bahwasanya ia dalam keadaan berhadas, belum berwudu, paham? Maka di sini wudunya sah tanpa khilaf. Hitungannya, Nah, antum yakin tadi pas pulang dari kantor, mau pulang dari kantor kencing dulu, ya kan? Kencing dulu, kencing dhisik gitu kan. Pulang. Kemudian menjelang maghrib, saya udah wudu belum ya? Ah, wudu dah. Ihtiyat. Wudunya wudu apa? Ihtiyat. Kemudian setelah wudu, oh iya, saya belum wudu. Paham sini? Nah, wudunya di sini dikatakan sah. Karena dikembalikan kepada asal. Kembali kepada al-asal, yaitu baqa'ul hadas. Karena asal dari keyakinannya apa? Berhadas. Beda dengan yang ini. Yang pertama. Bedanya apa? Yang pertama itu dari awal enggak punya keyakinan. Gitu loh. Kalau yang kedua ini, sedari awal dia punya keyakinan. Cuman emang enggak bagusnya dia pas wudu itu enggak dibinakan di atas keyakinan awal. Tapi masih syak. Paham enggak, Pak? Beda gambaran pertama, beda gambaran wudu apa? Gambaran pertama itu memang sedari awal sampai wudu itu enggak ada keyakinan, syak, benar-benar syak. Tapi kalau yang kedua itu udah yakin, dia tadinya muhdits. Cuman syaknya di mana? Udah atau belum nih ya? Tapi dari awal udah punya keyakinan. Nah, kemudian dia pun wudu sebagai jaga-jaga. Iya. Dan setelah wudu, oh iya, saya belum wudu sebelumnya. Yakin, belum wudu sebelumnya. Maka kan dikembalikan kepada asal. Kembalikan kepada asal, yaitu dia berhadas. Maka wudu tadi dikategorikan terbinakan di atas asal keyakinan awal dia. Paham? Paham, Mas Yudi? Ustaz Nuzul, paham? Paham. Antum paham? Yakin enggak paham? Gambar pertama sama gambar kedua bedanya apa? Yang pertama itu emang enggak ada keyakinan, ragu. Ragu benar-benar dari awal. Dan sampai dia wudu pun masih ragu. Kalau masih ragu gitu, ternyata dia tertabayunkan enggak berhadas, maka dia berhadas enggak? Ya enggak. Enggak ada masalah, karena masa gara-gara dia wudu ragu-ragu jadinya berhadas? Enggak mungkin. Tapi kalau misalnya dia ternyata tertabayunkan berhadas, maka harus diulang. Iya. Kenapa? Karena dia tidak membina sama sekali, tidak ada keyakinan sama sekali sebelumnya. Enggak ada potensi keyakinan sebelumnya, ragu. Tapi yang kedua, gambaran kedua? Ada yakin dia berhadas. Dari awalnya. Kemudian menjadi ragu. Ragu waktu di wudunya. Waktu sebelum wudunya. Dan sebenarnya al yakin la yazul bi syak, kan? Karena memang sudah yakin, maka syak tersebut sebenarnya enggak mu'tabar. Makanya wudu tersebut jadi sah. Nah, wudu tersebut ada enggak niatan untuk menghilangkan hadas? Ada. Maka disitulah wudu tersebut dianggap sah karena ada niatan hadas dan karena sebelumnya punya keyakinan berhadasnya. Baik. Gitu aja udah. Pak, satu paragraf aja lah ya. Ya, anak takutnya antum ya hang nanti. Kalau orang hang kan diem gitu kan. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.